Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pagi hari ini masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha a'azzakumullah, hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari lebaran, hari yang berbahagia untuk seluruh kaum muslimin. Allah syariatkan bagi kita untuk merayakannya, melaksanakannya yang berulang setiap tahunnya. Dan lebaran kita kaum muslimin yang Allah syariatkan bagi kita yang berulang setiap tahun ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis inda ba'di ahli sunan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lil ansar yauman yal'abuna fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah mendapati kaum muslimin, kaum ansar, mereka memiliki dua hari yang biasa mereka rayakan di masa jahiliyah, mereka bergembira bersenang-senang padanya. Maka Rasulullah menyatakan kepada mereka, qadimtu alaikum walakum yauman tan'abuna fihima wa qad abdalakum Allah bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha atau nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan kepada para sahabatnya kaum Ansar, aku datang kepada kalian ke kota Madinah dan aku mendapati kalian memiliki dua hari lebaran, hari perayaan yang kalian bersenang-senang padanya di masa jahiliyah. Dan sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari lebaran yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah dua hari lebaran kita kaum muslimin ya Allah syariatkan untuk kita, kita merayakannya setiap tahun yang berulang setiap tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan keduanya pun, kedua perayaan ini, kedua Id ini berkaitan dengan dua ibadah yang sangat agung dalam agama ini. Idul Fitr berkaitan dengan selesainya pelaksanaan puasa Ramadan. Dan Idul Adha berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan kedua-duanya, puasa Ramadan dan haji, termasuk rukun Islam yang 5. Adapun perayaan-perayaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang berulang setiap tahunnya, namun tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu perayaan Maulid, perayaan Nuzulul Quran, perayaan ulang tahun dan seterusnya yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah perayaan-perayaan yang bid'ah, yang dilarang dalam agama ini. Bahkan sebagiannya adalah tasyabbuh dan orang kafir, menyerupai, mengikuti perbuatannya orang-orang kafir. Dan kita telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyerupai orang-orang kafir, amalan-amalan orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang sahih, barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Barang siapa menyerupai perbuatan orang-orang kafir, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, peringatan yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan tasyabbuh, menyerupai amalan-amalan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi, saya pribadi dan seluruh para hadirin, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah wasiat Allah, perintah Allah kepada kita dan seluruh umat-umat sebelumnya. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, Sungguh kami telah mewasiatkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengambil perisai pelindung dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab keberuntungan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari langit maupun dari bumi. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dari semua perkara yang ia hadapi. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya, baik dari Al-Quran maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan keutamaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha a'azzakumullah, demikian juga kami peringatkan agar kita berhati-hati dari perbuatan dosa, maksiat, sekecil apapun dosa tersebut. Karena yang namanya dosa maksiat adalah sebab segala kerusakan, kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan, baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan, kehancuran, musibah baik di daratan maupun di lautan. Allah timpakan musibah kepada hambanya baik di daratan maupun di lautan. Itu semuanya kata Allah disebabkan perbuatan manusia, dosa-dosa manusia. Allah timpakan kepada mereka musibah agar mereka kembali sadar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan, "Fakullan akhadna bi dzambi." Maka semua yang kami azab, yang kami siksa, kami timpakan azab kepadanya. Semuanya itu kata Allah karena dosanya. Sehingga yang namanya dosa adalah sebab, sumber segala kerusakan, kehancuran, kesengsaraan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan dosa dan hendaknya kita memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang agung, yang mulia, yang Allah syariatkan di hari-hari ini pada Idul Adha, yaitu ibadah al-udhiyah, ibadah berkurban, menyembelih hewan kurban. Ini merupakan ibadah yang sangat agung dalam agama ini. Di antara syiar-syiar Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah, lakum fiha khair." Dan unta-unta kami jadikan bagi kalian termasuk di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Menyembelihnya, berkurban dengan unta, demikian juga hewan ternak yang lainnya, di antara syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian terdapat kebaikan yang banyak dalam penciptaan hewan-hewan tersebut. Kalian mendapatkan manfaat yang banyak dari hewan-hewan tersebut. Karena pentingnya ibadah yang mulia berkurban, Allah syariatkan bukan hanya untuk umat ini. Bahkan pada umat-umat sebelumnya, pada setiap umat, Allah syariatkan bagi mereka ibadah berkurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqa min bahimatil an'am. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya pada setiap umat kami syariatkan bagi mereka ibadah berkurban. Agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Demikian juga yang menunjukkan pentingnya ibadah berkurban, Allah gandengkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah gandengkan perintah untuk berkurban dengan ibadah sholat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sholat kedudukannya dalam agama ini punya kedudukan posisi yang sangat besar, termasuk rukun Islam yang kedua. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran Allah gandengkan ibadah berkurban dengan ibadah sholat, kewajiban sholat. Sebagaimana firman-Nya, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan sholatlah untuk Rabbmu, demikian juga berkurban untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat-ayat ini Allah gandengkan ibadah berkurban dengan ibadah sholat, menunjukkan pentingnya, ditekankannya syariat berkurban. dan hukumnya hukum berkurban. Menurut mayoritas para ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian mereka mewajibkan, bagi yang punya kemampuan hukumnya wajib, tidak boleh meninggalkan berkurban. Sebagaimana athar dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau menyatakan, man indal sa'ah walam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa memiliki kelapangan rizki dan dia tidak berkurban, maka jangan salat bersama kami. Barang siapa memiliki kelapangan rizki, mampu untuk berkurban namun tidak berkurban, jangan salat bersama kami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan disyariatkan ibadah berkurban, baik dengan sabda beliau maupun dengan perbuatan beliau, memberikan contoh dalam pelaksanaan ibadah berkurban. Di antaranya sabda beliau dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau menyatakan, awwalu ma nabda'u fi yawmina hadza an nusalli thumma narji' fa nanhar, faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, wa man dhabaha qablu fa innahu lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai. Atau kama qala. Yang pertama kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali kita amalkan di hari ini, hari Idul Adha, kita mengerjakan salat Idul Adha, kemudian kita kembali, setelah itu kita berkurban, melaksanakan penyembelihan setelah salat Idul Adha. Barang siapa melaksanakan, mengamalkan seperti ini, berkurban setelah salat, sungguh dia telah mencocoki sunnah kami, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun barang siapa menyembelih kurbannya sebelum salat, maka itu adalah daging biasa yang dia peruntukkan untuk keluarganya, tidak termasuk kurban sama sekali, karena belum waktunya. Demikian juga dengan perbuatan beliau. Beliau contohkan kepada kita pengamalan pelaksanaan ibadah berkurban. Seperti dalam hadis Anas bin Malik, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahin aqranain dhabahuma biyadihi aw nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua kambing yang bagus warnanya, warna putih campur hitam. Beliau sendiri yang menyembelih kambing tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dari dalil ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya ibadah berkurban. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki, tidak semantasnya meninggalkan ibadah yang mulia ini. Dan ingatlah, dengan kita berkurban, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membeli hewan kurban untuk dijadikan sebagai kurban, ingatlah bahwasanya manfaat terbesar adalah untuk diri kita sendiri, kembali untuk diri kita sendiri, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan fali nafsih wa man asafa alaiha. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa beramal saleh, maka manfaat terbesarnya adalah untuk diri dia sendiri. Dan barang siapa berbuat dosa, maka bahayanya juga untuk diri dia sendiri. Manfaatnya ataupun bahayanya, kerugiannya, tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, dengan kita berkurban, masuk dalam keumuman hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhan," bersedekah jalan kebaikan, berinfak di jalan kebaikan termasuk burhan, bukti keimanan seorang hamba. Karena yang namanya asal manusia, tabiat manusia senang cinta terhadap harta. Oleh karena itu dia tidaklah mengeluarkan hartanya kecuali untuk sesuatu yang lebih ia cintai. Maka ketika dia berkorban, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kejujuran keimanannya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Nafkah apa saja, sedekah apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Insyaallah, harta yang kita keluarkan untuk berkorban, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, keutamaan bersedekah. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Bersedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Di antara keutamaan sedekah masuk pada yang berkorban, di antara sebab dihapuskannya dosa kita dan dijaganya kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebutir kurma. Karena dengan bersedekah nanti antara sebab kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan termasuk dalam bersedekah adalah berkurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang sahih ini, demikian juga ayat Al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkan berkurban, ini sudah cukup bagi kita untuk mendorong kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Karena di sana ada terdapat hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berkurban, namun itu adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani dari sahabat Hasan bin Ali, "Man dhaha thayyibatan biha nafsuh muhtasiban li ajrihi kanat lahu hijaban minan nar." Barang siapa berkurban dengan ikhlas, dengan senang, mengharapkan pahala dengan berkurban, maka itu sebagai hijab, penghalang bagi dia dari api neraka, pelindung dari api neraka. Ini hadis lemah, bahkan dikatakan oleh Syalbani maudhu', hadis palsu. Demikian juga di antara hadis yang lainnya, hadis yang lemah dalam hal ini, keutamaan berkurban, dari sahabat Zaid bin Arqam, "Qalu ya Rasulullah ma li hadhil adhahi?" "Qal sunnatu abikum Ibrahim." "Qalu fama lana?" "Qal bi kulli sya'r hasanah." "Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang ibadah berkurban." Rasulullah menjawab, "Ibadah berkurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kita dapatkan dengan berkurban?" Rasulullah menjawab, "Bikulli sya'r hasanah." Setiap sehelai rambutnya, sehelai bulunya, kalian akan mendapatkan pahala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya menunjukkan keutamaan berkurban, namun itu adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Cukup bagi hadis-hadis yang sahih dan juga ayat Al-Quran yang mendorong, yang mensyariatkan berkurban, yang kita jadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran dan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dan tentunya di sana ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan ibadah kurban agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat tersebut sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullah taala, yang pertama adalah min bahimatil an'am, hewan yang dijadikan kurban harus dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi, atau kambing. Harus dari jenis hewan ternak. Adapun selain hewan ternak, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya ayam, kuda, ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Bisa sebagai sedekah biasa. Adapun sebagai hewan kurban, tidak bisa. Harus dari jenis hewan ternak. Kemudian syarat yang berikutnya, an takuna musinnah, harus cukup usianya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sur alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dhan. Dalam riwayat Muslim, janganlah kalian sembelih sebagai hewan kurban kecuali yang sudah musinnah, yang sudah cukup usianya. Kecuali jika sulit bagi kalian untuk mendapatkan dari kambing, tidak mengapa kalian menyembelih kambing, domba, dhan yang masih usia 6 bulan, cukup sempurna 6 bulan masuk bulan ke-7. Adapun usia hewan kurban yang sah dijadikan sebagai hewan kurban, unta sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi sempurna 2 tahun masuk tahun ke-3. Kambing, selain kambing domba, kambing kacangan dan yang semisalnya, sempurna 1 tahun masuk tahun ke-2. Adapun kambing domba, dhan, minimalnya sempurna 6 bulan masuk bulan ke-7. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara syaratnya, syarat sahnya hewan kurban, an takuna salimah minal uyub almani'a minal ijza. Harus bebas dari cacat-cacat, aib-aib yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yajuzu fil adahi, al-'awra al-bayyin 'awruha, wal marid al-bayyin maraduha, wal arja al-bayyin 'arajuha, wal hazilah allati la tunki, wal kasir allati la tunki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 jenis cacat pada hewan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, yang buta salah satu matanya, jelas butanya. Yang kedua, yang sakit, jelas sakitnya. Terlihat tanda-tanda sakitnya. Misalnya tidak mau makan, tidak mau berjalan dan seterusnya, tanda-tanda sakit jelas pada hewan. Wal arja al-bayyin araja, demikian juga yang pincang, jelas pincangnya. Selalu ketinggalan ketika berjalan beriringan dengan rombongannya, kawan-kawannya. Dan yang keempat, wal kasir allati la tunki, yang patah kakinya atau yang kurus, yang tidak ada sumsumnya. Nah, ini jenis-jenis aib cacat pada hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Demikian juga yang lebih parah dari cacat-cacat ini, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya, apabila buta salah satu matanya, jelas butanya tidak sah, maka jika buta kedua-duanya, lebih tidak sah. Demikian seterusnya. Demikian juga di antara syarat sahnya hewan kurban, fil waqtil muhaddad, harus pada waktunya. Penyembelihannya harus pada waktunya. Waktu penyembelihan kurban mulai dari setelah pelaksanaan salat Idul Adha, berakhir dengan terbenamnya matahari pada akhir ayyamu tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Ini waktu penyembelihan kurban. Mulai dari setelah salat Idul Adha, berakhir dengan berakhirnya ayyamu tasyrik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tidak lupa untuk kami ingatkan di hari-hari ini, untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus memperbanyak takbir sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaum Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu min 'aidun al-islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah dan yaumun nahar Idul Adha dan ayyamu tasyrik, yang tiga hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini semuanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari Id kita, hari lebaran kita kaum muslimin. Dan itu adalah hari-hari untuk makan, minum, bersenang-senang dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu, ayyamun ma'dudat. Ditafsirkan oleh para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas, yaitu ayyamu tasyrik. Berzikirlah kepada Allah pada ayyamu tasyrik. Nah, terkhusus takbir, memperbanyak takbir. Baik takbir mutlak, ini tidak terikat dengan waktu, nah, kapan saja. Maupun takbir muqayyad, setiap selesai salat lima waktu. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan khutbah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.